A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi syahadu la ilaha illallah wa la syarika la wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu nabiyya ba'da. Allahumma shalli ala muhammad wa ala ali muhammad kama shallaita ala ibrahim wa ala ibrahim wa barik ala muhammad wa ala ali muhammad kama barakta ala ibrahim wa ala ibrahim innaka hamidum majid. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Alhamdulillah, Bapak sekalian, kita terus-menerus bersyukur pada Allah atas begitu banyak rahmat, nikmat yang Allah berikan kepada kita semua, yang pastinya kalaulah kita habiskan umur kita untuk beribadah kepada Allah, maka niscaya surga pun belum tentu kita bisa raih, karena segala yang Allah berikan semasa kisah hidup seperti ini jauh lebih banyak daripada amal yang kita lakukan untuk Allah SWT. Maka kalau kita kembali kepada esensi dari seorang manusia diciptakan Allah, yang Allah sebutkan dalam Al-Quran, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, maka kita akan paham bahwa kehidupan kita tidak lain tidak bukan dalam rangka ketaatan dan ibadah kepada Allah Azza wa Jal. Dan alhamdulillah hari ini saya diberi kesempatan untuk berukhuwah, ya, mungkin, atau mungkin bersoan, atau mungkin sharing bersama teman-teman, Bapak Ibu sekalian, para pejabat-pejabat dan para karyawan-karyawan yang ada di OJK. Semoga apa yang saya sampaikan ini bisa bermanfaat, dan pastinya harapannya bukan cuma sekedar didengarkan, tapi juga mudah-mudahan dimudahkan untuk dipraktekan. Dan kemudahan itu lagi-lagi kembali karena kemudahan dari Allah SWT. Jadi kita kembalikan semua kepada Allah SWT sehingga kita semakin merasa kita ini lemah dan memang tidak ada kekuatan apapun kecuali kekuatan dari Allah SWT. La haula wala quwwata illa billah. Baik Bapak sekalian yang saya hormati, berkaitan dengan tips-tips hidup sehat. Jadi sebenarnya Islam itu memberikan pedoman yang sangat-sangat sempurna tentang apapun, ya. Jadi kalau kita mau kalau mungkin bahasanya sederhananya, kalau mau hidup sehat, ya ikutilah manusia yang paling sehat. Ya, siapa itu manusia yang paling sehat? Ya tentunya uswahnya kita, Rasulullah SAW. Kita tahu bahwa Nabi kita SAW adalah manusia yang sangat-sangat sehat, paripurna sehatnya. Maka tinggal contoh beliau. Cuman masalahnya kalau kita bicara tentang, ya mungkin banyak hal zaman sekarang, ya, kita perlu kembali dulu, ya, kita perlu kembali dulu bagaimana keseharian Nabi kita SAW. Jadi Nabi kita SAW adalah sosok yang memang memberikan pedoman atau contoh yang sangat mungkin dan sangat mudah dan sangat katakanlah bisa kita ikuti, karena beliau juga manusia. Beliau diciptakan Allah atau dijadikan Rasul dan Nabi itu bukan hanya bisa dicontoh, karena beliau juga manusia sama seperti kita. Karena banyak orang yang merasa, ya memang ada kelebihan dari Nabi SAW karena beliau seorang Rasul, ya, tapi ada beberapa atau banyak hal yang kita bisa contoh, ya. Nah, dari keseharian-keseharian beliau inilah, kalau boleh saya katakan, kalau bagaimana menghadapi atau mungkin new normal atau abnormal atau apa under normal, apapun namanya lah, ya, ya. Tapi intinya adalah bagaimana kita mendapatkan pedoman bahwa Islam itu memberikan petunjuk yang sangat-sangat sempurna tentang bagaimana cara menjaga kesehatan. Dan contoh itu sudah ada pada baginda Nabi SAW. Makannya Nabi sudah jelas ada contohnya. Minumnya Nabi ada contohnya. Tidurnya Nabi ada contohnya. Mandinya Nabi ada contohnya. Mungkin perusahaan yang terbesar yang ada di muka bumi ini yang paling komplit sekalipun tidak akan sekomplit Islam dalam hal memberikan tuntunan kepada umat atau penganutnya, ya, atau umat Islam ini. Maka tinggal itu contoh itu saja, ya. Contoh mungkin kalau kita bicara bagaimana banyak orang bisa sakit karena kurang tidur, ya. Kenapa? Karena memang Nabi kita SAW sudah menjelaskan atau memberikan contoh bagaimana Rasulullah SAW itu, mungkin kita lihat keserian Nabi, Nabi itu kapan sih tidurnya? Nah, tidur Nabi itu ada beberapa waktu. Ini kita bicara tidur dulu, ya, nanti baru kita bicara yang lain, ya. Pertama, beliau akan tidur, umumnya Rasulullah SAW akan tidur ba'da isya. Rasulullah akan tidur ba'da isya. Dan ini tidur yang sangat baik, karena memang saat itu tubuh sudah mulai, atau mungkin fase malam sudah mulai meningkat, gitu kan. Nanti tengah malam beliau bangun, ya, jam 1, mungkin jam 2, lalu beliau sholat, ya. Sholat hingga akhirnya beliau, sholat malam, kemudian akhirnya, sampailah akhirnya pada waktu subuh. Nah, waktu subuh, beliau sholat subuh, dan antara subuh dan azan subuh dan iqomah subuh, beliau tidur sebentar, tapi tidur bukan tidur nyenyak. Lalu akhirnya dari setelah itu, sholat subuh kan selesai, dan beliau menunggu waktu isyra atau waktu syuruk untuk beliau sholat, ya. sampai akhirnya duha gitu kan. Nah, dari situ baru beliau pergi ke rumah istri-istri beliau ya, atau mungkin melakukan aktivitas tertentu, tapi kebanyakan beliau pulang ke rumah istri beliau. Itu salah satu contoh saja. Jadi ba'da subuh itu jangan tidur, itu satu pesannya. Kemudian ba'da maghrib, beliau Aisyah meriwayatkan bahwa Rasulullah tidak suka tidur setelah maghrib, tapi beliau sukanya tidur ba'da isya ya. Kemudian lagi Rasulullah SAW tidak suka tidur setelah asar, tapi beliau tidurnya mengajarkan kepada kita tidurnya sebelum zuhur atau sesudah zuhur, yang kita kenal qailullah ya, seperti itu. Tidur siang, dan tidur siang ini memang ternyata menurut ilmu pengobatan salah satu tidur yang paling luar biasa untuk mengistirahatkan jantung ya. Ya, jadi kalau kita lihat dari ini satu keseharian saja atau satu hal yang sederhana saja yang sebenarnya subhanallah kalau kita praktekkan di situ, maka masya Allah tabarakallah sudah banyak lagi, sangat banyak hal yang positif kita dapatkan. Karena memang salah satu pemicu kanker ya, salah satu pemicu kanker adalah kurangnya tidur. Jadi kalau Anda bertanya kepada ahli nutrisi, mungkin orang-orang yang gym ya, ahli-ahli gym itu, tanyalah mereka. Dan salah satu tidur yang disyaratkan untuk mendapatkan tubuh yang sehat itu memang seperti tidurnya Nabi. Seperti tidurnya Nabi. Maka Allah memberikan pedoman kepada kita dalam Al-Quran. Kata Allah, atau firman Allah, فَقُلْ إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّنَ اللَّهِ فَتَّبِعُونِي يُبِكُمُ اللَّهِ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللَّهُ غَفُرُ رَحِيمٌ. Kalau engkau cinta Allah, maka ikutlah aku, kata Rasulullah. Ya, situ kan Nabi membahasakan dirinya Rasulullah seperti itu. Ikutlah Muhammad SAW. Assalam, ya. Maka engkau akan diampuni. Ya, seperti itu. Jadi banyak sekali hal-hal yang sederhana, banyak sekali yang sebenarnya, kalau mungkin, kalau boleh saya katakan, ini kalau kita ikutin, ini banyak sekali penghematan. Bahkan di negeri ini kita tahu ya, beban biaya mungkin pemerintah atau biaya kesehatan ya, saat ini sudah sangat-sangat meluap gitu kan. Saya nggak tahu angkanya berapa, tapi yang saya lihat atau kita lihat sekarang banyak orang begitu luar biasa, badannya penuh dengan bahan atau penuh dengan keluhan dan penyakit-penyakit yang sebenarnya itu bisa diatasi dengan mengikuti sunnah-sunnah Nabi. Buktinya apa? Mari kita buktikan satu contoh. Ibnu Taimiyah rahimahullah atau Ibnu Katsir rahimahullah mengatakan bahwa ayat dalam surat Al-A'raf 131, wa kulu wasrobu wa latusrifu, makalah kalian tapi jangan berlebihan, kata Allah atau firman Allah. Maka di situ sudah, kata Ibnu Katsir, itu sudah 50% ayat kedokteran sudah terkandung pada, atau 50% ilmu kedokteran sudah tergandung pada ayat tadi. Itu kan subhanallah gitu kan. Jadi kalau kita lihat zaman sekarang, kenapa banyak orang berpenyakitan atau banyak penyakit zaman sekarang? Karena ketidakmampuan mereka mengontrol apa yang masuk ke dalam mulut mereka. Itu salah satu contoh saja. Maka Nabi kita sallallahu alaihi wasallam juga memberikan pedoman lagi ya, bagaimana cara hidup atau cara makan yang baik itu. Ya, jadi kita sering mendengar bahwa makan itu 3 kali sehari. Padahal sebenarnya, ya meskipun tidak ada hadis yang menyebutkan berapa kali sehari, ya mungkin kita pernah mendengar ada suatu riwayat menyebutkan ada seorang yang berada di Madinah atau ya Madinah saat itu, yang dokter lah gitu kan, yang tidak melihat banyak orang sakit. Lalu ada seorang yang mengatakan pada orang tersebut bahwa bahwa kenapa nih pada nggak sakit gitu kan, kok dokternya sepi, rumah sakit sepi. Ya, orang tersebut mengatakan bahwa kamilah kaum yang hanya makan ketika lapar dan berhenti sebelum kenyang. Pedoman sederhana, tapi kalau Anda ikutin pedoman ini Bapak sekalian, itu subhanallah ya, banyak penyakit-penyakit ya degeneratif itu bisa hilang dengan pedoman yang sangat mudah dan murah, bahkan gratis ini ya. Maka Nabi kita salah-salah memberikan pedoman kepada kita, sepertiga untuk makan, sepertiga untuk minum, sepertiga untuk udara. Itu sederhana, tapi kalau kita lakukan itu, maka subhanallah tubuh kita akan terus melakukan detoksifikasi. Begini polanya ya, saya akan jelaskan sedikit-sedikit karena waktu kita nggak banyak, tapi mudah-mudahan bisa Anda praktekkan ya. Jadi tubuh kita terbawa sekalian diberikan kemampuan oleh Allah untuk mendetoksifikasi dirinya sendiri, untuk membersihkan dirinya sendiri ya, untuk memakan sel-sel yang rusak ya, ya untuk bagaimana tubuh itu bisa bekerja dengan sempurna ya, karena memang sudah sempurna tubuh kita tadi yang Allah jelaskan dalam surat At-Tin, walaqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim, dan kami ciptakan manusia itu sempurna, subhanallah ya. Jadi lagi-lagi saya kembali ke situ tadi. Jadi kalau kita misalkan contoh apa salah satu protokol atau pedoman yang kita bisa pakai. Salah satu contohnya adalah pembersihan, ya, detoksifikasi. Detoksifikasi dalam Islam itu sudah sangat komplit ya. Dan paket detoksifikasi yang sangat jelas yang kita bisa aplikasikan atau kita bisa kerjakan adalah namanya puasa. Ya, maka ada puasa Daud, ya, ada puasa Ayyamul Bid, ada puasa Senin Kamis, ada puasa sunnah, ada puasa Ramadan, ada puasa Syawal, ada mungkin beberapa jenis ragam puasa. Itulah paket detoksifikasi. Maka sebenarnya kalau kembali ke ayat tadi, wakulu wasrobu walatusribu. Jadi kalau mau makan itu, ya sepertiga untuk makan, sepertiga untuk minum, sepertiga untuk udara, kata Nabi SAW. Kita tinggal ikuti itu saja, ya. Maka tambahkan lagi dengan pedoman yang lain. Misalkan, apa pedomannya? Salah satunya adalah 8 plus 3 plus B. Misalkan ya, 8 itu apa? 8 itu puasa Senin Kamis. B-nya, 3-nya apa? 3-nya itu puasa Ayyamul Bid. B-nya itu apa? Berbekam. Itu kan paket komplit. Paket, ibarat kata mah paket pembersihan tubuh 1 bulan gitu kan. Kan murah. Bukan murah lagi, gratis. Tinggal ya semua orang bisa kerjakan gitu.